Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله ثم قال ومن هذا الباب ما يفعله الجاهلون بمكة من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن انتهى. Kemudian beliau berkata seperti yang masih Qurtubi rahimahullahu taala, wa min hadzal bab, dan termasuk bab ini juga, ma yaf'aluhu al-jahiluna bi Makkah wa bi Misr wa bi Indonesia wa bi Pakistan wa Bangladesh wa ghairiha. Ayib, هذا ليس قوله بل زدت عليه بعض البلدان. Saya tambahkan padanya beberapa negara yang sama melakukan hal yang sama. Sehingga barakallahu fikum, sebagai amanah ilmiah, kalau engkau membaca yang seperti ini dan engkau melihat kesamaannya dengan di negeri lain, kamu katakan dengan kalimat qultu, dan saya katakan bahwa yang seperti ini terjadi pula bukan hanya di Mekah, di Indonesia, di Mesir, di Yaman, di Bangladesh, di Pakistan, dan di sekian banyak tempat, di sekian banyak negara, mereka memiliki tempat-tempat keramat yang mereka memberikan sesajen-sesajen, sembelihan-sembelihan untuk jin. Untuk jin. Terang-terangan mereka katakan untuk jin. Tetapi kadang-kadang mereka tidak menyebutkan dengan kalimat jin. Mereka menyebutkannya dengan kalimat lain. Apa biasanya? Penunggu sungai. Atau Simbau Rekso. Oh, Simbau Rekso. Ini yang penghuni di sana, tokoh penguasa di sana. Semuanya bermakna dan bermaksud jin. Baik. Di sana sering ada orang yang kesurupan, sering ada orang yang kesambat, sering ada orang yang menemui keanehan, kejanggalan. Oh, berarti ini dihuni jin. Apa yang mereka lakukan? Memberi sesajen untuk jin. Ditanya ini untuk apa? Ngasih makan jin supaya enggak ganggu. Memberikan persembahan pada jin supaya enggak mengganggu. Kata Qurtubi rahimahullah, qala wa min hadzal bab, termasuk bab ini juga adalah yang dilakukan oleh orang-orang bodoh di Mekah, dan saya katakan di negara-negara lain juga banyak, min adzbahi lil jin, yaitu sembelihan-sembelihan untuk jin. Wa li hadza ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, oleh karena itu nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda annahu naha an dabaihil jin, diriwayatkan bahwa nabi melarang, mengharamkan sembelihan-sembelihan untuk jin. Intaha. Qala Zamakhsyari, kanu إذا اشتروا دارا أو بنوها أو استخرجوا عينا ذبحوا ذبيحة خوفا an tusibahumul jin fa udifat ilaihimud dabaih lidzalik. Berkata Zamakhsyari, tokoh atau salah satu dari tokoh yang berpemahaman Mu'tazilah, tetapi kadang dinukil oleh para ulama karena tafsirnya yang bernama tafsir Al-Kasyaf memiliki keunikan berbeda dari yang lain. Dia banyak menafsirkan dan mengi'rab Al-Quran, sehingga ketika berbicara tentang i'rabul Quran, hampir sekian banyak para ulama menukil qala Zamakhsyari. Tetapi barakallahu fikum, orang-orang yang bukan ulama jangan sembarangan, karena banyak takwilat di dalamnya, banyak tafsir-tafsir yang menyimpang, yaitu memiliki pemahaman Mu'tazilah. Barakallahu fikum. Kanu idza ishtaraw daran, katanya ketika membeli satu rumah, atau banauha, atau membangun rumah, atau menggali sumur, istakhraju ainan, menggali mata air, menggali sumur, dzabahu dzabihatan, mereka akan memberi atau menyembelih satu sembelihan sebagai persembahan. Khaufan an tusibahumul jin, karena khawatir akan terkena gangguan jin, atau khawatir akan kesambet. Kalau kata orang Jawa bilang kesambet, khawatir akan terkena kejelekan dari jin. Faudifat ilaihi muddabaih lidzalik, maka dinisbatkan sembelihannya kepada jin dengan kalimat dabaihil jin, sembelihan-sembelihan jin. Rasulullah SAW melarang, mengharamkan sembelihan untuk jin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kira-kira yang seperti ini terjadi apa enggak terjadi di Indonesia? Hah? Terjadi. Persis. Ketika bangun rumah, mereka akan sembelih hewan, kerbau atau kambing, kemudian mereka tanam kepalanya ketika menggali pondasi. Di dalam pondasi ada kepala sesembahan, kerbau atau kambing. Baik, dagingnya mereka makan. Atau mereka ikatkan di kayu-kayu atapnya sebelum dipasang genteng, bunga-bunga tertentu, daun-daun tertentu yang biasa mereka persembahkan untuk jin. Pernah lihat diikatkan ikatan-ikatan di wuwungan atau di kayu-kayu di atap rumah? Barakallahu fikum. Semua itu jelas bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Kalau untuk Allah ada aturannya sendiri, yaitu syariat Islam. Kalau untuk Allah ada aturannya sendiri bagaimana caranya berkorban, yaitu menyembelihnya di hari Idul Adha, atau menyembelihnya untuk sedekah di hari apa saja, bagikan pada kaum muslimin. Bukan seperti itu dengan ditanam atau digantungkan di atas kayu atapnya, atau itu semua sama sekali bukan syariat Islam. Dan biasanya mereka bahkan jujur menyatakan bahwa ini untuk jin, agar setan-setan dari kalangan jin tadi tidak mengganggu. Fahadza barakallahu fikum min hadzal bab, termasuk bab yang sedang kita bahas. Termasuk bab yang sedang kita bahas. Apa yang kita bahas babnya? Man dzabaha li ghairillah. Apa ancamannya? Dalam hadis yang kemarin kita bahas, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang menyembelih untuk dipersembahkan kepada selain Allah. Dilaknat ancamannya. Itu mengerikan sekali, barakallahu fikum. Wa dzakara Ibrahim al-Marwazi, kunyahnya Abu Ishaq, nama lengkapnya Ibrahim ibni Abdullah ibni Ahmad al-Khallal. dijuluki Ibrahim Al-Mirwazi. Kedudukannya, kata para ulama, saduqun, jujur, terpercaya. Beliau berkata, annama dubiha inda istiqbali sultani taqarruban ilaihi afta ahlu Bukhara bitahrimihi liannahu mimma uhilla lighairillah. Apa yang disembelih ketika datangnya seorang penguasa, disembelihnya dalam rangka taqarruban ilaih, dalam rangka mendekatkan diri kepada sang penguasa tersebut. Beberapa penduduk Bukhara memfatwakan dengan haram. Bukhara, nama tempat, nama daerah yang dinisbatkan kepadanya Imam Al-Bukhari rahimahullah, dari Bukhara. Penduduk Bukhara atau para ulama di Bukhara menganggapnya bahwa itu juga haram. Liannahu mimma uhilla lighairillah, karena itu dipersembahkan untuk selain Allah. Kecuali kalau dia sembelih untuk tamunya takriman, bukan takarruban. Berarti innamal a'malu bimada? Binniyah. Innamal a'malu binniyah. Yang namanya amalan itu tergantung niatnya. Sama-sama menyembelih untuk tamu. Tetapi kalau menyembelihnya takriman lidhaif, fahadihi sunnah. Fahadihi hiya as-sunnah. Karena Rasulullah menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya. Takriman, menghormati tamunya. Memberikan jamuan, menyembelihkan hewan kurban, dimasakkan, kemudian disajikan kepadanya. Itu sunnah. Tetapi kalau taqarruban ilaihi, dan biasanya kepada penguasa, maka ini sebagian ulama mengatakan bahwa itu termasuk yang dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Qauluhu, kemudian ucapannya dalam hadis, la'anallah man la'ana walidayh. Allah melaknat orang-orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya'ni abahu wa ummahu, bapaknya dan ibunya. Wa in alaya, maksudnya walaupun naik ke atas. Bapaknya bapak, sampai ke atas. Ibu juga demikian. Ibu, bapak ibunya ibu, bapak ibunya ibu, ke atas. Paham? Kalau ke atas, wa in ala. Atau wa in alat kalau muannas. Baik. Kalau ke bawah, wa in nazal. Wa in nazal. Kalau ke atas, wa in alat. Kalau ke bawah, wa in nazal. Nah, wa in alaya dengan alif karena dua. Abahu wa ummahu wa in alaya. Bapak ke atas, ibu ke atas. Wa fi sahih anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam maqal, dalam kitab sahih Rasulullah sallam bersabda, minal kaba'ir satmur rajuli walidayhi, termasuk dosa besar seorang yang mencerca kedua orang tuanya. Qalu, mereka bertanya, mereka berkata, ya Rasulullah, wahal yastubur rajul walidai, apakah mungkin ada seseorang yang mencerca kedua orang tuanya sendiri? Qala na'am, iya. Yasubu abar rajul fayasubu abahu wa yasubu ummah fa yasubu ummahu. Kata Nabi, iya, yaitu dengan cara dia mencerca bapaknya orang lain, kemudian orang lain tersebut mencela bapaknya, mencerca ibu orang lain, kemudian orang lain tadi mencerca ibunya, berarti engkau mencerca ibumu sendiri, engkau mencerca bapakmu sendiri. Ikhwan ibn a'azakumullah, ancamannya keras sekali dengan kalimat la'ana. Tadi la'ana man dzabaha li ghairillah sangat-sangat pantas karena menyembelih untuk selain Allah syirik. Yang kedua ini la'ana Allah man la'ana walidayh. Berarti ini juga besar. Ternyata ketika ditanyakan ya Rasulullah, apa ada orang yang mencela orang tuanya sendiri? Dijawab, iya. Yaitu orang tadi mencerca ibu orang lain, orang lainnya membalas mencela ibunya. Atau mencerca bapak orang lain tadi membalas mencerca bapaknya. Berarti dia mencerca bapaknya sendiri dan ibunya sendiri. Berarti barakallahu fikum, al-musabbib kal-fa'il. Al-musabbib kal-fa'il. Penyebab itu seperti pelaku. Kalau berkait dengan perkara-perkara yang harus ditebus, orang yang menyebabkan harus menebus. Misalnya, dia mendorong orang lain. Orang lain itu terkena kaca, kacanya pecah. Maka orang yang mendorong tadi harus mengganti kaca tersebut. Loh, bukan saya, dia yang memecahkan kaca. Iya, tetapi al-musabbib, penyebabnya adalah kamu. Kalau kamu tidak jongklokkan, dia tidak akan nabrak kaca. Mafhum? Ini kaidah. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah SAW menyatakan la'anallahu man la'ana walidayh, dan juga Rasulullah SAW melarang minal kabair syatmur rajul walidayh, termasuk dosa besar kalau seseorang anak mencerca kedua orang tuanya. Ternyata para sahabat terkejut, apa ada seorang anak yang mencerca orang tuanya sendiri? Hampir-hampir tidak ada. Iya kan? Hampir-hampir tidak ada. Tetapi kata Nabi, ada. Yaitu orang yang menyebabkan ibunya sendiri dicerca. Orang yang menyebabkan bapaknya sendiri dicerca. Orang yang menyebabkan ibu bapaknya dilaknat. Siapa itu? Orang yang mencerca orang tua orang lain. Orang lain membalas. Berarti gara-gara kamu, akhirnya ibumu sendiri dicerca oleh mereka. Gara-gara kamu melaknat mereka, akhirnya ibumu, bapakmu dilaknat oleh mereka. Sehingga hati-hati. Kalau bertikai, jangan kebablasan. Kalau bertikai, jangan kebablasan. Jangan kemudian ekstrim. Itu sifat munafik. Yang pertama, idza hadatsa kadzaba. Yang kedua, idza tumina khana. Yang ketiga, idza wa'ada akhlafa. Apa yang keempat? Idza khasama fajara. Kalau khasama, bertikai, melakukan fujur. Dosa besar, kejelekan, keboliman, yang akhirnya, barakallahu fikum, dia sendiri yang merasakan akibatnya. Dasar kamu itu adalah orang jelek. Dari bapak ibu yang jelek, dari kakek nenek yang jelek, dari, ini saya katakan jelek yang paling sederhana. Mereka kadang-kadang lagi marah, lebih dari itu kalimatnya, lebih busuk lagi. Dasar bapakmu begini, dasar ibumu begini, ila akhirnya. Apa dia diam? Dia akan membalas, bahkan ibumu yang begitu, bahkan ibumu begini, bahkan bapakmu yang begini. Tapi bapak ibumu sampai dilaknat, karena apa? Karena kamu melaknat ibu bapak mereka. Bahkan dua orang bertikai, saya pernah tahu, ada yang sampai melaknatnya 7 turunan. Laknat orang tuamu, bapakmu, dan terusnya. Dan turunanmu 7 turunan ke bawah, semuanya laknat. Astagfirullah. Orang yang belum lahir, gak ikut-ikutan sudah dilaknat. yang gak tahu apa-apa, lahir aja belum, sudah dilaknat. Laknat tujuh turunan. Dibalas juga dengan begitu, laknat tujuh turunan. Ini mengerikan sekali. Jangan kebablasan. Dalam segala hal, jangan kebablasan. Jangan ekstrim. Barakallahu fiikum. Termasuk kebablasan dalam bertikai adalah mencerca golongan. Dan itu kebiasaan jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Tadinya satu yang bertikai dengan satu orang yang bertikai. Tetapi di bawah korpsnya, memang golongan kamu golongan jelek. Memang golongan kamu golongan ini, kabilah kamu kabilah yang jelek. Satu suku dicerca. Kamu kalau mau taubat harus minta maaf. Kalau minta maafnya kepada satu orang mudah. Tetapi kalau engkau mencerci satu suku, berapa orang kira-kira? Dasar kabilah kamu adalah kabilah yang begini, begini, begini, begini. Begitu taubat meminta maaf kepada siapa? Kepada seluruh kabilahnya yang ada di Indonesia, yang ada di Yaman, yang ada di Saudi, yang ada di timur dan di barat. Susah. Iya kalau mereka ridho. Kalau mereka enggak ridho. Hadihi barakallahu fikum. Termasuk adah jahiliyah. Kebiasaan jahiliyah. Ketika dua orang sahabat bertikai. Yang satu memanggil, ya lil ansar. Yang satu lagi memanggil, ya lil muhajirin. Wahai ansar, wahai muhajirin. Nabi mendengar, Nabi marah. Ma hadihi da'wah. Da'wah jahiliyah. Da'uha fa innaha muntinah. Da'uha, tinggalkanlah panggilan-panggilan jahiliyah. Karena itu busuk. Muntinah. Itu seperti barang yang busuk, bau busuk. Da'uha fa innaha muntina. Maka jangan pakai bawa golongan. Dasar orang Jawa, dasar orang Sunda, dasar orang Sumatera, dasar orang Arab, dasar enggak bisa. Mengapa? Masing-masing orang berbeda dengan yang lainnya walaupun satu suku. Masing-masing orang berbeda sifatnya, berbeda karakternya, berbeda imannya, berbeda akhlaknya walaupun satu suku. Bahkan satu keluarga sekalipun. Sehingga tidak bisa kamu membawa-bawa yang lainnya. Dan itu termasuk dari kebablasan dalam bertikai. Kembali kepada kitab. Yang ketiga. Dari hadis tadi. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang yang melindungi. Muhditha. Dia dengan fathah di hamzah. Mamdudah. Awa. Mananya dhammahu ilaih. Digabungkan bersamanya dan dilindungi. Wahamahu dilindungi. Ayyukhad minhul haq. Jangan sampai diambil atasnya kebenaran. Ini jangan sampai dihukum dengan kebenaran. Alladhi wajaba alaih, yang seharusnya. Itu makna awa. Allah melaknat orang-orang yang melindungi muhditha. Dari kata ahdatha. Melakukan satu dosa. Hadas adalah dosa. Juga melakukan bid'ah. Karena termasuk hadas adalah bid'ah, bahkan bid'ah sering disebut dengan muhdas. Taib, ahdasa yuhdithu, mengada-adakan kebid'ahan. Sedangkan awa maknanya menggabungkan bersamanya, dibela, dilindungi. Dilaknat orang yang melindungi orang yang salah, yang berdosa, yang harusnya dihukum. Dilaknat orang yang melindungi ahlul bid'ah wa dalalah, yang seharusnya dihukum. Kala Abu Sa'adat Ibn al-Asir dalam Gharib al-Hadith, makna awa dari kata awaitu ilal manzil wa awaitu ghairi wa awaituhu. Awaitu ilal manzil, maknanya aku berlindung ke dalam rumah. Awaitu ghairi, aku melindungi orang lain. Wa aywa awaituhu, juga maknanya aku melindunginya. Wa ankara ba'duhum al-maqsur al-muta'addi. Beberapa orang mengingkari al-maqsur al-muta'addi. Maqsur yang muta'addi, muta'addi yang membutuhkan objek. Wa qala al-Azhari, hiya lughatun sahihah. Apa muta'addi? Yahtaju ila maf'ul. Muta'addi maknanya yahtaj ila maf'ul. Kalimat awa muta'addi atau lazim? Kalau yang pertama awaitu ilal manzil, berarti dia lazim. Lazim awaitu ilal manzil, aku masuk ke rumah atau aku berlindung di rumah. Ila membutuhkan kata sambung ila, tidak muta'addi binafsihi. Baik. Tetapi lafaz kedua awaitu ghairi, berarti ini maf'ulnya kan? Awaitu fulanan. Sebagian mengatakan bahwa lafaz ini tidak muta'addi. Yang ini benar, awaitu ilal manzil. Tapi awaitu ghairi ankarahu, diingkari oleh sebagian ahli nahu bahwa awa dengan mad ghairu muta'addi. Tetapi dibantah oleh siapa? Naam. Dibantah oleh Al-Azhari rahimahullah, juga ulama nahu, menyatakan bahwasanya kalimat awa bisa dipakai dengan lazim, bisa dipakai dengan muta'addi. Bahkan dia menyatakan hiya lughatun sahihah. Itu adalah lughah yang sahihah. Lughah yang dipakai oleh orang-orang Arab dan dipaham oleh mereka. Wa amma muhditha. Adapun makna muhditha. Qala Abu Sa'adat yurwa bikasri dali wa fathiha. Diriwayatkan dengan dikasrahkan dalnya dan juga difathahkan dalnya. Berarti diriwayatkan dengan muhditsan, juga diriwayatkan muhdatsan. Alal fa'il wal maf'ul. Kalau muhdits fa'ilnya, kalau muhdats maf'ulnya. Kalau dengan kasrah berarti fa'ilnya, kalau dengan fathah berarti maf'ulnya. Fa ma'na al-kasr, maka makna yang kasrah muhditha ay man nasara janiyan wa awahu wa ajarahu min khasmihi wa hala bainahu wa bain an yuqtas minhu. Kalau dengan kasrah berarti maknanya siapa yang menolong janiyan. Jani adalah penjahat. Dari kata apa? Jinayah. Dari kata jinayah, kejahatan. Jinayah adalah kejahatan. Dan kalimat jinayah dengan makna kejahatan dipakai di Malaysia. Ini bahasa Malaysia. Dia kena jinayah. Kena jinayah artinya kena hukum, terjerat hukum karena kejahatannya. Siapa yang menolong janian wa awahu dan melindunginya, wa ajarahu membelanya, min khasmihi dari lawannya, wa hala bainahu wa baina an yuqtasa minhu dan dihalangi antara dia dengan orang yang ingin membalasnya, ini yang dilaknat. Apa yuqtas? Dikisas. Yuqtas dari kata kisas, menghalanginya dari orang yang ingin mengkisasnya. Taib itu kalau dengan kasrah. Wal fatah, kalau dengan fathah berarti muhdats. Wal amrul mubtada' nafsuh, yakni perkara yang muhdats. Wa yakunu ma'na al-iwa fihi, maka makna iwanya adalah ridha dan sabar terhadapnya. Ini sabar yang jelek. Sabar melihat kemunkaran, sabar melihat ahli bid'ah melakukan kebid'ahan, sabar melihat sunnah diinjak-injak, sabar melihat orang menyelewengkan makna-makna Quran dan sunnah. Ini bukan sabar namanya sesungguhnya, tetapi itu adalah syaitanun akhras. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau berbicara dengan kejelekan dan dosa, itu syaitanun natiq, setan yang berbicara. Tetapi kalau membiarkan dosa dan kemunkaran, maka dia syaitanun akhras, setan bisu. Fa'innahu idha radiya bil bid'ah, karena kalau dia rida dengan kebid'ahan, membiarkan kesesatan, wa aqarra fa'ilaha, dan membela pelakunya, walam yunkir alaih, dan tidak mengingkarinya, faqad awahu, berarti dia telah awahu, telah melindunginya. Maka terkena ancaman dalam hadis ini, la'anallah man awa muhdasa. Aktafi bihadal qadr, barakallahu fikum. Wa sallallahu muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.